bab sujud sahwi dan selainnya seperti sujud tilawah dan sujud syukur. Sujud sahwi, sujud artinya adalah diambil dari kata-kata sajada yasjudu. Arti sujud atau kata as-sujudu diambil dari kata sajada yasjudu. Dan arti secara bahasa sajada yasjudu artinya adalah dhalla yadhullu, merendahkan diri. Arti sujud secara bahasa artinya adalah dhalla yadhullu, yaitu merendahkan diri. Dan arti sajada yasjudu artinya adalah wad'u jabhatuhu atau wad'u jabhatihi 'alal ardi khudu'an wa ta'abbudan. Arti yang kedua dari sujud adalah meletakkan dahinya di atas bumi atau tanah karena merendah dan karena beribadah. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Qur'an, simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Yang artinya tanda pada wajah mereka Alhamdulillah. Ya, tanda pada wajah mereka disebabkan karena bekas sujud. Itu disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Fath surat ke-48 ayat 29. Simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Yang artinya, dan tanda-tanda mereka tampak pada wajah mereka dari bekas sujud. Maksud sujud di sini adalah meletakkan dahi di atas tanah karena beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan makna sujud yang lain yaitu shalla yusalli, mengerjakan sholat. Makna sujud yang lain adalah mengerjakan sholat. Hal ini sebagaimana yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran tentang sujud, yaitu dalam surat Qaf, surat ke-50 ayat 40. Wa minal layli fasabbihhu wa adbaras sujud. Dan bertasbihlah kamu kepada Allah di malam hari dan setiap selesai sujud. Setiap selesai sujud, maksudnya di sini adalah setiap selesai sholat. Setiap selesai sholat. Jadi itu tiga makna secara bahasa dari kata sujud. Yang pertama, dhalla yadhullu atau inhana yanhani. Yang artinya merendahkan diri. Kemudian yang kedua, maknanya adalah meletakkan dahi di atas tanah karena beribadah. Dan yang ketiga, maknanya adalah sholat. Nah, ketika penulis mengatakan babu sujudis sahwi, bab sujud sahwi, ini berarti bab sujud, yaitu meletakkan dahi di atas tanah karena beribadah kepada Allah. Itu namanya bab sujud. Meletakkan dahi di atas tanah karena beribadah kepada Allah. Adapun sahwi, sahwi secara bahasa artinya adalah nasiya wa ghafala, lupa dan tidak ingat. Lupa dan tidak ingat. Imam Ibn al-Athir rahimahullahu ta'ala di dalam kitab An-Nihayah, beliau mengatakan as-sahwu fi syai' tarkuhu an ghairi ilmin was-sahwu anhu tarkuhu ma'al ilmi. Jadi ada bedanya antara sujud sahwi di dalam sesuatu dan sujud sahwi tentang sesuatu. Kalau kita katakan sahwi di dalam sesuatu, berarti meninggalkannya karena tidak mengetahuinya. Meninggalkan karena tidak mengetahui. Orang dikatakan sahwu atau sahwi karena dia meninggalkan dalam keadaan dia tidak sadar. Meninggalkan dalam keadaan tidak sadar. Atau dikatakan sahwi, dia meninggalkannya dengan sadar. Jadi ada bedanya kata sahwu jika di depannya itu di dalam atau tentang. Apabila sahwu di depannya itu di dalam, maka maksudnya adalah berarti meninggalkan tanpa sadar. Adapun kalau sahwu tentang, maka berarti meninggalkan dengan sadar. Seperti misalkan Allah berfirman dalam surat Al-Ma'un ayat 5. Alladzina hum an salatihim sahun. Orang-orang yang salat yang mendapatkan neraka wail adalah orang-orang yang tentang salatnya sahu. Tentang salatnya lalai. Dia tinggalkan kekhusyuan dalam keadaan dia sadar. Dia memikirkan selain sholat dalam keadaan dia sadar tentang sholat. Nah, yang kita maksud pada sujud sahwi adalah sahwi meninggalkan sesuatu karena tidak sadar. Jadi bisa diringkas, sahwi maksudnya adalah meninggalkan sesuatu karena tidak sadar. Secara bahasa, sahwi meninggalkan sesuatu karena tidak sadar. Baik. Sekarang, apa pengertian sujud sahwi? Kalau tadi kita katakan, sujud artinya ada tiga secara bahasa. Kemudian kita katakan pula sahwi sudah kita bahas. Sekarang kalau kita gabung sujud sahwi, apa maksudnya? Sujud sahwi adalah sajadatani ya'ti bihima al-musalli li jabril khalali fi salatihi sahwan bi ziyadatin aw nuqsanin aw syakkin. Sujud sahwi adalah dua sujud yang dilakukan oleh orang yang sedang sholat untuk menambal kekurangan di dalam sholatnya karena lupa. Yang tanpa sadar, baik dengan penambahan atau pengurangan atau keragu-raguan. Saya ulangi. Sujud sahwi adalah dua sujud yang dilakukan oleh orang yang sedang sholat untuk menambal kekurangan di dalam sholatnya karena lupa tanpa sadar, baik dengan penambahan atau pengurangan atau keragu-raguan. Itu namanya sujud sahwi. Kita akan artikan dulu atau kita akan jelaskan dulu sujud sahwi ini apa, sesuai dengan definisi yang kita sebutkan tadi. Dua sujud berarti sujud sahwi itu berapa? Dua. Meletakkan dahi di atas tanah karena ibadah dua kali. Dua sujud. Dilakukan oleh orang yang sedang sholat. Fungsinya menutup kekurangan di dalam sholat yang dikerjakan karena lupa tanpa sadar, baik kekurangan itu dengan penambahan ataupun pengurangan ataupun keragu-raguan. Itulah sujud sahwi. Jadi dia dua sujud dilakukan oleh orang yang sholat untuk menambal kekurangan sholatnya karena sebab lupa tanpa sadar. Kekurangan ini bisa dilakukan dengan penambahan, menambah sujud, menambah ruku, menambah duduk di antara dua sujud, atau dilakukan dengan pengurangan, tidak mengerjakan sujud, tidak mengerjakan duduk di antara dua sujud, tidak mengerjakan tahiyat al-ula, ya, atau karena ragu-ragu. Ragu-ragu seperti misalkan seseorang ragu-ragu apakah sudah dua atau tiga rakaat atau empat rakaat. Nah, itulah yang disebut dengan sujud sahwi. Taib. Pada ikhwah ahibbati hafizakumullah, sujud sahwi adalah merupakan kesempurnaan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dan kebaikan syariat Islam. Sujud sahwi merupakan kesempurnaan nikmat Allah Subhanahu wa taala dan kebaikan syariat Islam. Jadi kalau Anda ingin melihat kesempurnaan syariat Allah, kebaikan syariat Allah, perhatikan sujud sahwi. Kenapa? Karena manusia tidak lepas dari lupa. Tidak lepas dari lupa. Maka ada syariat sujud sahwi ini menjadikan Islam agama yang mudah, tidak sulit, Karena saat lupa ditambal dengan sujud sahwi. Kemudian pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah, disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala sebuah hikmah lain dari sujud sahwi. Beliau mengatakan, "Wa min hikmati sahwihi sallallahu alaihi wasallam tahaqququ basharat bashariyatihi di alla yakuna lil ghulati madkhalun fi i'ta'ihi syai'an min sifatil ilahiyah." Ini penting, ini masalah akidah. Termasuk hikmah dari sahwinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah pembuktian tentang kemanusiaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, agar tidak ada yang menjadikan beliau agar tidak terjadi untuk orang-orang yang melampaui batas celah, memberikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sifat-sifat ketuhanan. Ini hikmah luar biasa. Saya ulangi, termasuk hikmah sahwinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah sahwi. Saya akan sebutkan nanti beberapa hadis, yaitu bentuk nyata kemanusiaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, agar tidak terjadi untuk orang-orang yang terlalu berlebihan sebuah celah memberikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sifat-sifat ketuhanan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, "Innama ana basyarun mithlukum." Ini perhatikan, yang mencela ataupun merendahkan orang-orang yang menyatakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah seorang manusia. Beliau manusia yang diciptakan oleh Allah dari tanah. Ya, maka keliru ketika ada orang mengatakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diciptakan dari cahaya. Ini bertentangan dengan ayat Al-Qur'an dan hadis Rasul shalawatu rabbi wa salamuhu wa barakatuhu alaihi. Meskipun niatannya untuk mengagungkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka beliau mengatakan, "Innama ana basyarun mislukum." Sesungguhnya aku hanyalah manusia seperti kalian. Di situ berbagai macam penekanan. Ada kata innama, menunjukkan kepada pembatasan. Ada penyebutan manusia, ada penyebutan mislukum, seperti kalian. Dan yang bersabda ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lebih luar biasa lagi, ansa kama tansaun. Aku lupa sebagaimana kalian lupa. Fa idza nasitu fadzakkiruni. Jika aku lupa, maka ingatkanlah aku. Yang bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Lalu kemudian ada orang-orang yang mengaku muhibbin, mengaku mencintai Nabi, tetapi meletakkan terhadap Nabi yang tidak disukai oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menyangka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diciptakan dari cahaya. Ini tidak benar, bertentangan dengan Al-Quran dan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, ada katanya Nur Muhammad, ini tidak benar. Ayat Al-Quran dan begitu tegas. Inna mathala Isa kamathali Adama khalaqahu min turabin. Sesungguhnya perumpamaan Nabi Isa seperti perumpamaan seperti Nabi Adam alaihi salam yang telah Allah Subhanahu wa taala ciptakan dari tanah, dan kita semua anaknya Adam. Makanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, ana sayyidu waladi Adam wala fakhr. Aku adalah pemimpin anak Nabi Adam. Ya. Ini menunjukkan bahwasanya beliau keturunan Nabi Adam, dan Adam alaihi salam diciptakan dari tanah. Ini tidak benar. Ada istilah Nur Muhammad. Karena bertentangan dengan Al-Qur'an dan hadis Rasul shalawatu rabbi wa salamuhu wa barakatuhu alaihi. Apalagi keyakinan bahwasanya dari nur itu kemudian diciptakan seluruh alam semesta. Kemudian dari nur itu nanti itulah wujudnya Allah. Akhirnya ujung-ujungnya tidak sholat. Ini tidak benar. Dan ini pengelabuan terhadap umat. Bertentangan dengan Al-Quran dan hadis Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian pada ikhwah, Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala juga mengatakan, amma hikmatu sujudi sahwi fa huwa irghamun li syaitan alladhi huwa sababan nisyana was-sahwa. Artinya, adapun hikmah dari sujud sahwi adalah untuk menghinakan syaitan yang telah membuat manusia lupa dan sahwi, yaitu tidak ingat tanpa sadar. Ini hikmah yang lain yang disebutkan oleh para ulama sebagai hikmah dari sujud sahwi. Kemudian beliau juga mengatakan, wajabrun linnuqsanil ladzi tara'a fis shalah. Dan hikmah sujud sahwi yang lain adalah penambal terhadap terjadinya kekurangan saat sholat. Penambal terhadap terjadinya kekurangan saat sholat. Dan hikmah sujud sahwi yang lain, irdha'un lirrahman bi itmami ibadatihi. Hikmah sujud sahwi adalah mencari ridha Allah Ar-Rahman dengan menyempurnakan ibadah kepadanya. Ketika kekurangan ataupun penambahan, terjadi kekeliruan di dalam sholat, ataupun keraguan, terjadi kekeliruan di dalam sholat, maka dengan sujud sahwi akhirnya dapat ridha Allah, karena dengannya menyempurnakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun di sini disebutkan babu sujudi sahwi wa ghairihi min sujudi tilawah wa syukur. Bab sujud sahwi dan lainnya seperti sujud tilawah. Sujud tilawah artinya adalah sujudun yu'malu hina tuqra'u ayatus sajdah. Sujud yang dikerjakan ketika dibacakan ayat-ayat sujud. Ini namanya sujud tilawah. Adapun sujud syukur adalah sujudun yu'malu inda tajaddudin ni'am. Sujud yang dikerjakan saat datang nikmat-nikmat. Nah, ini pengertian tiga sujud yang kita akan pelajari insyaallahu ta'ala. Para ikhwan yang dirahmati Allah, ahibbati hafizakumullah, saudara-saudari yang saya cintai karena Allah, semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa menjaga kita. Sebab sujud sahwi ada tiga. Yang pertama adalah pengurangan terhadap bagian dari sholat. Yang kedua, penambahan. Dan yang ketiga, keragu-raguan. Keragu-raguan dibagi menjadi dua. Keragu-raguan yang tidak bisa menentukan salah satu dari keduanya sama sekali. Yang kedua, keragu-raguan yang ada terbesit di dalam hati sesuatu yang dikuatkan. Ini kalau misalkan ada orang sholat asar, kemudian di tengah sholat dia berpikir, ini sudah sholat dua rakaat apa sudah tiga rakaat? Maka kemudian dia ragu. Dan ragunya itu tidak ada sama sekali di dalam pikirannya salah satu dari dua pendapat. Pokoknya benar-benar bingung, ragu. Nah, ini jenis keraguan pertama. Ada orang yang ragu tapi dia ada keyakinan di dalam hati. Cuma ragu. Pinanya sudah tiga. Tapi kayaknya dua. Nah, itu ada keraguan condong ketiga tapi ragu dua. Kalau yang pertama paling parah. Mungkin habis disariki bini. Jadi ragu, benar-benar ragu. Tidak pernah dia ragu, tidak ada kemungkinan satupun di dalam benaknya. Saya ini sudah berapa? Nah, ini keragu-raguan ada dua macam. Nanti hukumnya pun berbeda. Hukumnya berbeda. Silakan azan dulu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kita lanjutkan. Poin selanjutnya sebagai mukaddimah adalah para ulama rahimahumullahu taala bersepakat tentang disyariatkannya sujud sahwi. Para ulama rahimahumullahu taala bersepakat tentang disyariatkannya sujud sahwi. Akan tetapi terjadi perbedaan pendapat di antara mereka tentang hukum sujud sahwi. Kalau berbicara hukum, berarti berbicara tentang khitabu syara', redaksi syariat alal mukallafin, terhadap orang-orang yang diberikan beban tanggung jawab untuk beribadah. Dan redaksi syariat itu ada 5. Wajib, sunnah, mubah, makruh, haram. Para ulama berbeda pendapat tentang sujud sahwi. Apa hukumnya? Mereka sepakat disyariatkan bahwa sujud sahwi disyariatkan. Tapi hukumnya berbeda pendapat. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah berpendapat bahwa sujud sahwi hukumnya sunnah. Makanya kalau ada orang dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i tidak kunut subuh. Kunut subuh menurut mazhab Imam Asy-Syafi'i rahimahullah adalah sunnah. Jika ditinggalkan ditambal dengan sujud sahwi. Kalau sujud sahwinya lupa, maka sah sholatnya. Jadi aturan meninggalkan kunut subuh itu lupa aturan sujud sahwi. Ternyata sujud sahwinya pun lupa. Maka tetap sah sholatnya. Kenapa? karena hukum sujud sahwi adalah sunnah, tidak wajib. Adapun Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad mengatakan sujud sahwi hukumnya wajib di dalam hal-hal yang kekurangan dalam sholat. Dalam hal-hal kekurangan di dalam sholat. Seperti kurang tasyahud awal, kurang mengucap takbir, kurang macam-macam, kurang membaca surat, misalkan. Maka ini menurut mazhab Imam Abu Hanifah dan Imam Malik, hukumnya adalah apa? Wajib. Adapun kalau kelebihan atau karena ragu-ragu, maka tidak wajib menurut Imam Abu Hanifah dan Imam Malik. Adapun menurut Imam Ahmad rahimahullah, wajib dalam tiga keadaan. Wajib dalam tiga keadaan. Yaitu dalam keadaan kekurangan, kelebihan, atau keragu-raguan. Wajib sujud sahwi. Berarti kalau tidak sujud sahwi, batal sholatnya. Dan ini pendapat yang lebih kuat. Kalau seandainya ada orang tidak lupa untuk tasyahud awal, sholat maghrib. Lupa tasyahud awal, langsung bangun rakaat ketiga. Ya, paham ini? Kemudian di akhir sholat dia pun lupa sujud sahwi. Menurut mazhab Imam Ahmad, orang ini apa hukumnya? Batal sholatnya. Kenapa? Karena sujud sahwi menurut Imam Ahmad adalah wajib. Wajib artinya adalah apabila seseorang meninggalkan sholat, meninggalkannya dengan sengaja, maka harus ditambal dengan sujud sahwi. Jika tidak, batal sholatnya. Jadi, jika orang meninggalkan kewajiban, maka dia wajib ditambal dengan sujud sahwi. Kalau tidak ditambal, maka batal sholatnya. Beda hal kalau orang meninggalkan rukun, rukun sholat, maka wajib dikerjakan rukun tersebut dan tidak bisa ditambal dengan sujud sahwi. Kalau tidak dikerjakan rukun tersebut, maka berarti tidak sah sholatnya. Contoh antara dua tersebut. Seorang meninggalkan kewajiban. Di antara kewajiban adalah seseorang melakukan pembacaan zikir setelah bertakbir pada sujud. Atau lebih mudah dipahami, seorang ketinggalan tasyahud awal, maka ini ketinggalan wajib. Bagaimana caranya? Dia teruskan sholatnya, lalu di akhir dia mengerjakan apa? Sujud sahwi. Menurut Imam Ahmad, kalau dia tidak sujud sahwi, maka sholatnya batal. Menurut Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, kalau dia tidak sujud sahwi, kelupaan sujud sahwinya, maka sholatnya sah. Paham ini? Beda hal kalau ketinggalan rukun. Ini tadi ketinggalan wajib. Kalau ketinggalan rukun, bagaimana? Misalkan, ketinggalan membaca surah Al-Fatihah. Ketinggalan ruku. Ketinggalan sujud. Maka, yang seperti ini tidak bisa ditambal dengan sujud sahwi. Tapi harus dikerjakan rukunnya. Harus dikerjakan rukunnya. Lalu caranya bagaimana? Saya beri contoh, ketinggalan sujud. Orang ketinggalan sujud. Ya. Dia habis ruku, kemudian sujud, kemudian langsung bangun untuk rakaat yang kedua. Ketinggalan apa? Duduk di antara dua sujud dan sujud. Ini rukun. Maka rakaat itu tidak dianggap. Ya, tidak dianggap. Berarti dia mengerjakan rakaat yang kedua itu adalah rakaat pertama. Karena ketinggalan apa? Rukun. Itu bedanya antara ketinggalan rukun dengan ketinggalan wajib. Paham ini? Paham ya, para ikhwah? Nah, itu dia. Maka wallahu a'lam, saya lebih condong kepada pendapat Imam Ahmad rahimahullah bahwa sujud sahwi disyariatkan dan hukumnya wajib apabila kekurangan, penambahan atau keraguan-raguan. Hukumnya wajib. Ya, wallahu a'lam. Kemudian para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masuk sekarang apa yang disebutkan oleh penulis di dalam babnya ini. Hadis yang pertama, dan sebagai pengetahuan para ulama mengatakan seperti perkataan Imam Al-Khattabi rahimahullah, al-mu'tamadu 'inda, ini tambahan sebagai muqaddimah. Al-mu'tamadu 'inda ahli al-'ilm fi sahwi hadhihi al-ahadith al-khamsah. Hadith Ibn Mas'ud radhiyallahu an wa hadith Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an wa hadith Abi Hurairah wa hadith Abdullah Ibn Muhaynah radhiyallahu anhum ajma'in. Yang menjadi sandaran para ulama di dalam permasalahan sujud sahwi adalah lima hadith yang menjadi sandaran, lima hadith. Yang pertama dan yang kedua hadis Abdullah bin Mas'ud. Yang ketiga hadis Abu Sa'id Al-Khudri. Yang keempat hadis Abu Hurairah radhiyallahu an. Yang kelima hadis Abdullah bin Buhainah radhiyallahu an. Hadis Abdullah bin Buhainah. Ada berapa hadisnya? Ada lima, ya, itu yang menjadi sandaran para ulama rahimahumullahu ta'ala dalam masalah sujud sahwi. Ada lima. Baik, kita baca hadisnya sekarang. Qala al-musannifu rahimahullah wa an Abdillah ibn Muhaynata radhiyallahu an anna an-nabiyya sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam salla bihimul zuhra faqama fi raka'atain al-ulayain ولم يجلس فقام الناس معه حتى إذا قضى الصلاة وانتظر الناس وتسليمه كبر وهو جالس وسجد سجدتين قبل أن يسلم ثم سلم أخرجه السبعة وهذا لفظ البخاري وفي رواية لمسلم يكبر في كل سجدة وهو جالس وسجد الناس معه مكان ما نسي من الجلوس. Dari Abdullah bin Buhainah radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika salat zuhur bersama para sahabat radhiyallahu anhum, beliau bangkit pada dua rakaat yang pertama tanpa duduk tasyahud awal terlebih dahulu. Para sahabat pun bangkit mengikuti beliau. Ketika beliau hampir selesai salat dan para sahabat menunggu salamnya, beliau bertakbir dalam keadaan tasyahud akhir dan melakukan sujud sebanyak dua kali sebelum salam. Lalu setelah itu beliau salam diriwayatkan oleh 7 imam dan ini adalah lafaz Bukhari. Sedangkan dalam riwayat Muslim disebutkan beliau bertakbir untuk setiap kali sujud dalam keadaan duduk. Beliau sujud dan para sahabat pun ikut sujud bersama beliau. Beliau melakukan itu sebagai pengganti duduk tasyahud awal yang terlupakan tadi. Poin pertama dari hadis ini adalah Abdullah bin Buhainah radhiyallahu anhu. Biografi Abdullah bin Buhainah, nama asli beliau adalah Abdullah bin Malik bin Al-Qashab dan terkenal dengan Abdullah bin Buhainah. Buhainah nisbat kepada ibunya. Ya, nisbat kepada ibunya. Tapi nama bapaknya adalah Abdullah bin Malik bin Al-Qashab. Dan Abdullah bin Buhainah radhiyallahu an, beliau wafat pada tahun 54 atau antara 54-59. Radhiyallahu anhu wa arda. Abdullah bin Buhainah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika salat zuhur bersama para sahabatnya. Para ikhwah, penyebutan salat zuhur di sini tidak khusus. Artinya hukumnya tidak khusus untuk orang yang sholat zuhur saja. Tetapi ini adalah penyebutan dari Abdullah bin Buhainah radhiyallahu anhu sebagai bentuk ketelitian beliau. Bersama para sahabatnya, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengimami para sahabat radhiyallahu anhu. Beliau bangkit pada 2 rakaat yang pertama tanpa duduk tasyahud awal. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, 2 rakaat yang pertama maksudnya adalah rakaat pertama dan rakaat yang kedua. Rakaat yang pertama dan rakaat yang kedua. Tanpa duduk, maksudnya tanpa duduk tasyahud awal. Ya, tanpa duduk tasyahud awal. Di dalam riwayat yang lain, fasabbahu bih famadha hatta faragha min salatih. Jadi dalam riwayat Nabi Muhammad SAW dua salat 2 rakaat kemudian turun duduk tasyahud awal, ternyata tidak, beliau langsung bangun rakaat ketiga dan para sahabat bertasbih subhanallah. Nah, ini tidak ada dalam riwayat kita, dalam buku kita tidak ada, tapi dalam buku syarah ada subhanallah. Ya, tetapi tetap saja beliau meneruskannya. Ada sebab, mungkin beliau sudah tegak berdiri. Maka beliau tidak kembali lagi. Dan begitulah cara kalau seandainya kelupaan, kalau sudah tegak berdiri atau sudah mengerjakan rukun selanjutnya, maka jangan kembali. Tetapi nanti ditambal dengan sujud sahwi. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini disebutkan tanpa duduk. Ya, beliau tidak duduk. Kemudian para sahabat pun bangkit mengikuti beliau. Para sahabat bangkit mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini pelajaran bagi kita bahwa jika makmum sudah mengucapkan subhanallah, maka imam meneruskannya sesuai dengan keyakinannya, maka makmum mengikutinya. Kecuali dalam keadaan makmum menambah dalam keadaan imam menambah rakaat. Maka pada saat itu jika makmum yakin imam ini menambah sholatnya, dan itu membatalkan sholat, maka pada saat itu dia boleh mufaraqah, boleh memisahi imam. Paham ya? Kalau seandainya imamnya itu melakukan sahwi, kelupaan, maka pada saat itu makmum tetap wajib mengikutinya. Sebagaimana yang dilakukan oleh para sahabat. Tetapi jika makmum yakin imam menambah rakaat, sholat subuh jadi 3, sholat zuhur jadi 5, menambah rakaat, maka pada saat itu makmum berhak untuk mufaraqah, untuk berpisah, memisahi imam. Karena dia yakin imamnya menambah rakaat. Yang mana menambah rakaat, hukumnya apa? Batal sholatnya. Yang menambah rakaat, hukumnya batal sholatnya. Baik. Ketika beliau hampir selesai sholat dan para sahabat menunggu salamnya, beliau bertakbir dalam keadaan duduk tasyahud akhir. Ini menunjukkan kata-kata takbir, ya, berarti tasyahud akhir beliau baca, setelah itu beliau bertakbir. Tasyahud akhir dibaca, ya, beliau lalu bertakbir dan melakukan sujud sebanyak 2 kali sebelum salam. Lalu setelah itu beliau salam. Kata-kata lalu setelah itu beliau salam menunjukkan tidak ada bacaan setelah sujud sahwi. Tidak ada lagi bacaan tasyahud setelah sujud sahwi. Karena disebutkan di sini, thumma salam. Kemudian setelah itu beliau salam. Ya. Ini menunjukkan setelah 2 sujud sahwi dilakukan, maka tidak perlu lagi memberikan isyarat telunjuk juga, langsung apa? Salam. Paham ini? Ya. Diriwayatkan oleh 7 imam, 7 imam maksudnya adalah Imam Bukhari, Imam Muslim, Abu Daud, Tirmidzi, Nasa'i, Ibnu Majah, dan Imam Ahmad. Berarti lengkap ini. Ya, 7 imam. Dan ini istilah dari Al-Hafidz Ibnu Hajar. Rawahu Sab'ah. Hadis diriwayatkan oleh 7 imam. Dan ini adalah lafadz Bukhari yang kita baca barusan, itulah riwayatnya dari lafadznya Imam Bukhari. Berarti dalam riwayat-riwayat yang lain terjadi sedikit perbedaan. Sedangkan dalam riwayat Muslim disebutkan, beliau bertakbir untuk setiap kali sujud dalam keadaan duduk. Nah, ini tambahan riwayat yang lebih menjelaskan lagi. Beliau bertakbir, kalau dalam riwayat pertama, beliau bertakbir dalam keadaan duduk tasyahud akhir. Ya, bertakbir. Tidak disebutkan. Cuma bertakbir gitu saja. Setelah innaka hamidu majid, kemudian bertakbir. Sedangkan 2 kali sujudnya, apakah takbirnya setiap kali sujud atau tidak? Nah, dalam riwayat Muslim ada tambahan. Beliau bertakbir untuk setiap kali sujud. Berarti 2 kali sujud sahwi itu juga dilakukan dengan apa? Takbir. Ya. Ustaz, taib. Caranya begini. Innaka hamidum majid. Sudah selesai. Baru sujud sahwi. Allahu Akbar. Kemudian bangun lagi. Perlu takbir lagi tidak? Perlu. Kenapa? Karena setiap perpindahan disyariatkan untuk bertakbir. Dan ini juga salah satu fungsinya memberitahukan makmum yang di belakang. Ya. Jadi innaka hamidum majid, kemudian Allahu Akbar, sujud. Setelah itu bangun dari sujud, ini sujud sahwi yang pertama. Bangun dari sujud bertakbir lagi, Allahu Akbar. Nah, duduknya gimana Ustaz? duduknya seperti duduk orang tasyahud awal. Kemudian setelah itu takbir lagi untuk sujud yang kedua. Allahu Akbar. Takbir lagi. Setelah selesai, baru setelah itu apa? Bertakbir lagi. Takbir untuk bangun. Kemudian duduk seperti tasyahud akhir. Tapi langsung salam. Tidak perlu lagi membaca apa? Tasyahud. Beliau sujud dan para sahabat pun radhiyallahu anhum ikut sujud bersama beliau. Beliau lakukan itu sebagai pengganti duduk tasyahud awal yang terlupakan tadi. Tidak diragukan hadisnya sahih. Sekarang kita ambil pelajaran dari hadis ini. Yang pertama, hadis ini menunjukkan bahwasanya siapa yang lupa tasyahud awal sampai dia bangun tegak untuk rakaat ketiga, dia tidak kembali. Tidak kembali kepada duduk tasyahud awal. Kalau sudah bangun tegak dan kemudian dia tambal dengan sujud sahwi. Saya ulangi. Hadis ini menunjukkan bahwa siapa yang lupa tasyahud awal sampai dia berdiri tegak di rakaat ketiga, maka dia tidak kembali duduk tasyahud awal. Enggak perlu. Ya. Ustaz, kalau setengah baru belum tegak, maka jawabannya kembalilah. Karena belum tegak. Kalau sudah tegak, maka pada saat itu tidak kembali. Tapi ditambal dengan sujud sahwi. Pelajaran kedua. Siapa yang ketinggalan duduk tasyahud awal, maka sujud sahwinya sebelum salam. Saya ulangi. Siapa yang ketinggalan tasyahud awal, maka sujud sahwinya sebelum salam. Dan kebanyakan sujud sahwi dilakukan sebelum salam. Kecuali dalam dua keadaan. Ini agar mudah menghafal ya. Karena nanti ada hadis sesudah salam sujud sahwinya. Dan ada hadis sebelum salam. Maka saya ingin mempermudah bahwa kebanyakan sujud sahwi dilakukan sebelum salam. Kecuali dalam dua keadaan. Yang pertama, jika dia ragu-ragu, tetapi mempunyai prasangka yang besar terhadap sesuatu. Mempunyai prasangka yang besar terhadap sesuatu. Maka ini sujud sahwinya setelah salam. Jadi misalkan dia ragu-ragu. Pinanya tiga. Tapi ragu dua. Nah orang seperti ini, dia sujud sahwinya kapan? Setelah salam. Tapi kalau seandainya dia benar-benar ragu, tidak ada ingatan apapun, berarti sujud sahwinya sebelum salam. Taib. Kemudian pada ikhwan yang dirahmati Allah, keadaan yang kedua adalah karena penambahan dan diingatkan setelah salam. Maka sujud sahwinya dilakukan setelah salam. Karena penambahan. Baik. Begitu ya. Kebanyakan sujud sahwi Nabi Muhammad SAW dilakukan sebelum salam. Kecuali hanya dalam dua keadaan tersebut. Nah, seperti hadis yang kita baca ini. Beliau sujud sahwinya sebelum salam karena ketinggalan duduk tasyahud awal. Karena ketinggalan duduk tasyahud awal. Taib. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pelajaran selanjutnya dari hadis ini adalah para ulama fikih bersepakat bahwa sujud sahwi karena kekurangan mengerjakan hal-hal yang wajib. Adapun kekurangan mengerjakan rukun, seperti kekurangan sujud, maka tidak ditambal dengan sujud sahwi, akan tetapi harus dikerjakan sujud tersebut. Harus dikerjakan sujud tersebut. Adapun meninggalkan amalan-amalan sunnah, seperti doa istiftah, mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim sebelum membaca Al-Fatihah, mengangkat kedua tangan saat takbir perpindahan, maka pendapat yang lebih kuat tidak sujud sahwi atasnya. Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam belum pernah mengerjakan sujud sahwi karena meninggalkan hal-hal tersebut. Jadi intinya, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sujud sahwi dilakukan ketika meninggalkan apa? Hal-hal yang diwajibkan di dalam sholat. Sekarang kita ingin tahu apa saja hal-hal yang diwajibkan di dalam sholat. Perhatikan, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, seluruh takbir selain takbiratul ihram. Yang kedua, ucapan subhana rabbiyal azim di dalam ruku. Yang ketiga, ucapan sami Allahu liman hamidah saat bangun dari ruku. Yang keempat, ucapan rabbana walakal hamdu. Yang kelima, ucapan subhana rabbiyal a'la di dalam sujud. Yang keenam, ucapan rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini. Atau paling minimal rabbighfirli, dia lupa. Ini wajib sholat. Ini adalah kewajiban sholat. Yang ketujuh, tasyahud awal. Yang kedelapan, duduk tasyahud awal. Jadi bedakan antara tasyahud awalnya dengan duduknya. Baik tasyahud awalnya, bacaannya, ataupun duduknya, kedua-duanya adalah kewajiban sholat. Nah, ini tujuh hal yang apabila ditinggalkan, ya, maka wajib ditambal dengan apa? sujud sahwi. Ada yang ketinggalan? Saya ulangi. Ulang? Hah? Diulang? Baik. Sujud sahwi dikhususkan oleh para ulama apabila meninggalkan kewajiban-kewajiban salat. Adapun rukun-rukun salat maka tidak bisa ditambal dengan sujud sahwi, tapi wajib mengerjakannya. Ya. Adapun kesunahan-kesunahan salat, maka pendapat yang lebih kuat tidak ada kewajiban apabila ditinggalkan dengan sengaja, tidak ada kewajiban sujud sahwi. Seperti misalkan kesunahan-kesunahan salat diantaranya membaca doa istiftah, membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, mengangkat kedua tangan saat bertakbir di dalam sholat. Adapun kewajiban-kewajiban sholat yang kalau ditinggalkan wajib ditambal dengan sujud sahwi adalah seluruh takbir selain takbiratul ihram. Apa itu takbiratul ihram para ikhwah? Takbir yang memulai sholat. Takbir yang dengannya sholat dimulai. Takbir yang merupakan pembuka sholat. Takbir yang mengharamkan gerakan selain sholat. Itu namanya takbir apa? Takbiratul ihram. Dan hukum takbiratul ihram rukun. Sedangkan hukum seluruh takbir di dalam sholat, hukumnya apa? Wajib. Apabila ditinggalkan, maka wajib ditambal dengan sujud sahwi. Yang kedua, ucapan subhana rabbiyal azim. Yang ketiga, ucapan sami Allah liman hamidah. Yang keempat, ucapan rabbana walakal hamdu. Yang kelima, ucapan subhana rabbiyal a'la. Yang keenam, ucapan rabbighfirli. Yang ketujuh, tasyahud awal. Yang kedelapan, duduk tasyahud awal. Ini delapan perkara yang merupakan kewajiban sholat. Apabila ditinggalkan, maka wajib ditambal dengan apa? Sujud sahwi. Paham ini para ikhwah? Baik. Mudah kok dihafalnya. Seluruh takbir. Kemudian ucapan ruku. Kemudian ucapan sami Allah liman hamidah. Kemudian ucapan rabbana walakal hamdu. Kemudian ucapan subhana rabbiyal a'la. Kemudian ucapan rabbighfirli. Kemudian ucapan tasyahud awal. Kemudian duduk tasyahud awal. Mudah. Ya, apabila ketinggalan itu semua, maka wajib ditambal dengan apa? Sujud sahwi. Adapun rukun seperti misalkan apa? Takbiratul ihram. Ya, Al-Fatihah, ruku, sujud, ya, kemudian duduk di antara dua sujud, ya, itu adalah rukun yang kalau ketinggalan tidak bisa ditambal, tetapi harus apa? Dikerjakan, ya, dikerjakan. Caranya ngerjakan gimana? Saya misalkan sholat Allahu Akbar, kemudian Al-Fatihah, kemudian lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kemudian langsung Allahu Akbar, ruku langsung, sujud langsung. Ya. Karena tadi di rumah ada yang menagih hutang, lupa jadi. Sujud langsung. Keinginan untuk berdoa. Maka pada saat itu, ya. Bagaimana saya berlaku? Kalau seandainya belum selesai sujudnya, misalkan begini salatnya. Kemudian langsung ingin ruku, ingin sujud. Ya, kalau masih seperti ini, kembali lagi ke sujud. Boleh. Tapi kalau sudah sujud, maka pada saat itu berarti batal rakaat itu. Tapi dia jangan dibatalin. Lanjutkan saja salatnya tetapi anggap tidak ada. Ya, anggap tidak ada. Jadi dianggap itu batal rekaatnya, kemudian dia sholat selanjutnya. Paham ya para ikhwah yang dirahmati oleh Allah. Nah, pelajaran selanjutnya yang bisa kita ambil dari hadis ini adalah bahwa makmum mengikuti imam jika bangun dari tasyahud awal karena lupa dan tidak duduk, meskipun si makmum tidak lupa. Makmum mengikuti imam jika imam bangun tidak mengerjakan tasyahud awal karena lupa, meskipun si makmum tidak lupa. Pelajaran selanjutnya yang kita bisa ambil dari hadis ini adalah hadis ini menunjukkan bahwa tasyahud awal kewajiban sholat. Tasyahud awal kewajiban sholat dan bukan rukun. Kenapa? Siapa tahu jawabannya? Hadis ini menunjukkan bahwa tasyahud awal kewajiban sholat dan bukan rukun. Siapa tahu jawabannya? Karena apa, Pak? Karena ditambal dengan sujud sahwi. Kalau dia rukun, maka tidak bisa ditambal. Harus batal rakaat itu. Paham ini? Nah, itu dia. Itu jawabannya. Karena rukun tidak bisa ditambal dengan sujud sahwi. Ya. Baik. Kemudian pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pelajaran selanjutnya dari hadis ini adalah bahwa ini hadis dalil yang begitu tegas menunjukkan lupanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang menunjukkan kemanusiaan beliau. Ya. Dan beliau manusia seperti kita. Sebagaimana hadis Rasul, mislukum, seperti kalian, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang berbicara siapa? Rasulullah, bukan Ahmad Zainuddin. Dan ini bukan berarti menghinakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetapi malah mempercayai sabda beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya. Cuma bedanya beliau diberi wahyu. Beliau dijaga dalam penyampaian wahyu. Beliau diampuni dosanya yang telah lalu yang akan datang. Dan semisalnya. Jadi keistimewaan-keistimewaan yang dimiliki oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Adapun hadis yang berbunyi, hadisnya berbunyi begini dalam kitabnya Al-Muwatta. Inni la ansa wa unassa la asunna. Lah artinya, sesungguhnya aku benar-benar lupa atau dilupakan atasku agar aku bisa memberikan contoh syariat Islam. Maka hadis ini tidak ada asalnya, tidak benar. Ya. Tapi hadis yang sahih adalah bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam manusia biasa, innama ana basyarum mitslukum ansa kama tansaun. Aku lupa sebagaimana kalian lupa. Dan sekali lagi, ini tidak menghinakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi kita mempercayai hadis yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Baik. Terakhir sebelum kita masuk kepada pertanyaan, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, saya ingin menambahkan faedah-faedah tentang sujud. Ya. Para ikhwah, ketahuilah, sujud ibadah yang tidak boleh diberikan kecuali hanya kepada Allah. Ini poin tambahan tentang sujud. Allah berfirman dalam surah An-Najm ayat 62, "Fasjudu lillahi wa'budu." Sujudlah hanya untuk Allah dan beribadahlah kepadanya. Ini tidak boleh sujud kepada selain Allah. Ya. Misalkan sujudnya murid kepada gurunya, enggak boleh. Meskipun dalam rangka ingin menghormati sang guru. Dan ini biasanya ada di dalam dunia-dunia ahli suluk. Ahli suluk, orang-orang yang katanya menjalani jalan pembeningan hati. Disebut dengan ahli suluk. Ini tidak benar. Sujud kepada makhluk diharamkan. Allah berfirman juga dalam surat Fussilat ayat 37. Wa min ayatihi al-lailu wan-nahar wasyamsu wal-qamar la tasjudu lis-syamsi wala lil-qamar wasjudu lillahi alladhi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'bud. Dari tanda-tanda kekuasaan Allah, malam, siang, matahari, bulan, janganlah kalian sujud kepada matahari ataupun bulan, tetapi sujudlah kepada Allah yang telah menciptakan mereka jika kalian benar-benar beribadah kepadanya. Dan Rasulullah SAW bersabda, "Lau kuntu amiran an yasjuda li ahadin la amartu al-mar'ata an tasjuda li zawjiha." Kalau seandainya aku boleh memerintahkan seseorang sujud kepada orang lain, niscaya aku akan perintahkan seorang istri sujud kepada suaminya. Tapi enggak boleh. Lalu ada timbul pertanyaan, sujudnya malaikat kepada Adam, maka jawabannya adalah itu bukan sujud peribadatan, tetapi sujud penghormatan malaikat kepada Adam atas perintah Allah. Ya, atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak pernah Allah memerintahkan para makhluk sujud kepada makhluk kecuali sujudnya malaikat kepada Adam. Itu jawabannya. Yang masih menyebarkan syubhat, boleh sujud kepada gurunya, boleh sujud kepada syekhnya, ya, boleh sujud kepada mursyidnya. Ini enggak benar, ya. Kemudian pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, poin selanjutnya, siapa yang tidak mau sujud kepada Allah di dunia, niscaya tidak akan pernah bisa sujud nanti di akhirat. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Qalam ayat 43. Yauma yukshafu an saqin wa yud'auna ila as-sujudi fala yastati'un. Khashi'atan absaruhum tarhaquhum dhillah wa qad kanu yud'auna ila sujudi wa hum salimun. Pada hari itu akan disingkap betis dan diajak untuk sujud. Mereka diajak untuk sujud, maka mereka tidak sanggup. Pandangan mereka tertunduk, hina, takut. Kenapa? Karena ketika mereka di dunia diajak untuk sujud, mereka enggan dalam keadaan mereka sedang sehat. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya yang berkaitan dengan sujud juga, syaitan jika melihat anak Adam sujud, dia menyendiri dibuncuk sambil menangis. Buncuk, pahamlah buncuk. Di pojok sambil menangis. Jika melihat anak Adam sujud kepada Allah, dia menyendiri di pojok sambil menangis. Hal ini berdasarkan hadis riwayat Imam Muslim. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza qara'a ibnu Adam sajada fa sajad, i'tazala asy-syaitanu yabki, fa qala ya waila." Umira ibnu Adam bisujudi fasajada falahul jannah wa umirtu bisujudi faabaitu falian nar. Jika anak Adam membaca ayat sajadah kemudian dia sujud, maka syaitan menyendiri sambil menangis. Kemudian dia mengatakan kepada dirinya sendiri, celakanya aku. Anak manusia diperintahkan untuk sujud, maka kemudian dia sujud, lalu baginya surga. Sedangkan aku diperintahkan untuk sujud, lalu aku enggan, bagiku neraka. Kapan iblis enggan sujud? Ketika diperintahkan untuk sujud kepada siapa? Adam alaihi salam. Poin selanjutnya tentang sujud. Sujud adalah termasuk sifat hamba Allah yang beriman, yang mencari ridha Allah. Allah berfirman di dalam Al-Quran, surah Al-Fatih ayat 29. Sujud adalah tanda hamba Allah yang beriman, yang mencari ridha Allah. Muhammadun Rasulullah, walladzina ma'ahu ashidda'u alal kuffari ruhama'u bainahum, tarahum ruk'an sujjadan yabdaguna fadlan minallahi wa ridwana. Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Rasulullah, dan para sahabat yang bersamanya keras terhadap orang kafir, penyayang di antara mereka. Kamu melihat mereka orang-orang yang suka ruku' dan suka sujud, mencari ridha Allah dan karunia-Nya. Ini pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya adalah bahwa sujud merupakan tanda kebahagiaan. Sebagaimana tukang sihir Fir'aun setelah beriman kepada Musa alaihi salam sebagai seorang rasul dan nabi, dan beriman kepada Allah, melepaskan diri dari segala macam sihirnya, mereka sujud. Bagaimana disebutkan dalam surah Asy-Syu'ara ayat 46-48. Fa'ulqiyas saharatu sajidin, maka para tukang sihir melemparkan para tukang sihir tersungkur sujud. Qalu amanna bi rabbil alamin, Rabbi Musa wa Harun. Kami beriman kepada Rabb alam semesta, Rabbnya Nabi Musa dan Nabi Harun alaihissalam. Baik. Sekarang saya ingin sebutkan dalam waktu yang singkat keutamaan dan fadilah sujud. Yang pertama, bekas sujudnya tidak akan dimakan oleh api neraka. Bekas sujud seseorang tidak akan dimakan oleh api neraka. Ini kalau seandainya dia sujud dengan dahinya, hidungnya, kedua telapak tangannya, lututnya, kedua kakinya, maka itu tidak akan dimakan, dibakar oleh api neraka. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, "Ta'kulun naru min ibni Adam illa athara sujud." Api akan membakar anak Adam kecuali bekas sujud. Haramallahu 'alan nari an ta'kula athara sujud. Allah mengharamkan atas api neraka untuk memakan anggota tubuh bekas sujud. Ya, ini luar biasa para ikhwah. Mudah-mudahan kita diselamatkan dari Allah Subhanahu wa taala, dari api nerakanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian keutamaan yang kedua, banyaknya sujud penyebab masuk surga. Ada seorang sahabat Nabi Rabi'ah ibn Ka'ab al-Aslami radhiyallahu an. Beliau ditanya oleh Rasulullah, "Ya Rasulullah, Rabi'ah salni, wahai Rabi'ah, mintalah kepadaku. Apa saja permintaanmu?" Maka Rabi'ah ibn Ka'ab al-Aslami radhiyallahu anhu berkata, "Murafaqataka fil jannah." Aku ingin sebagaimana aku mengabdi kepadamu, menemanimu di dunia seperti sekarang, menyediakan makan, menyediakan minum, menyediakan air wudu, maka aku ingin juga menjadi pengabdimu nanti di surga. Kata Rabi'ah ibn Ka'ab al-Aslami. Dan ini orang cerdas. Karena kalau beliau menjadi pengabdi Rasul sallallahu alaihi wasallam, berkhidmat kepada Rasulullah, berarti tempatnya bersama siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah sallallahu bertanya, "Awa ghairu dzalik?" Ada yang lain? Kemudian kata Rabi'ah, "Huwa dzak." Itu saja. Coba pian kalau bertemu Rasulullah. Rasulullah sallallahu mengatakan, "Ahmad, minta apa aja dikabulkan." Kira-kira yang diminta oleh si Ahmad ini apa? ya. Mungkin orang, sebagian orang di zaman sekarang mintanya kebanyakan dunia. Beda dengan para sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Dan itu terbukti. Sebagian jamaah kaum muslimin kalau minta kepada para ustadznya, tuan gurunya, guru-gurunya, kiainya, maka hal yang berkaitan dengan dunia. Ustadz, doakanlah biar dapat jodoh, biar dapat gawian, biar lancar usaha, sekitar-sekitar itu. Biar cepat bayar hutang. Jarang orang yang seperti para sahabat yang mengatakan, ya Rasulullah, dullani ala amalin yudkhilnil jannah wa yubaiduni minan nar. Wahai Rasulullah, tunjuki aku amalan yang memasukkanku ke dalam surga, menjauhkanku dari api neraka. Ya, maka contoh para sahabat Nabi yang senantiasa orientasinya akhirat. Adakah yang lain? Enggak, itu aja. Kata Rasulullah SAW, fa'a'inni ala dhalika bikathratis sujud. Maka tolong aku untuk mewujudkan cita-citamu dengan memperbanyak sujud. Yang selanjutnya, sujud menambah pahala dan kebaikan di sisi Allah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Muslim kepada Thauban radhiyallahu an. Ini lihat nih. Ini barusan kita bicarakan tadi. Thauban bertanya, ya Rasulullah, akhbirni bi amalin a'maluhu yudkhilni bihil jannah. Wahai Rasulullah, beritahukan kepadaku dengan sebuah amalan yang dengannya aku masuk surga. Thauban ini pembantu, bahkan mantan budak. Jadi, meskipun pembantu mantan budak, orientasinya surga, bukan hanya duniawi. Ya, ini patut kita contoh. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Alaika bikatsrati sujud." Hendaknya engkau memperbanyak sujud. Fa innaka la tasjudu lillahi sajdah illa rafa'aka Allahu biha darajah wa hatta 'anka biha khathiyah. Tidaklah engkau satu kali sujud kecuali derajatmu naik, dosamu terhapus. Satu kali sujud, derajatmu naik, dosamu terhapus. Dia menambah kebaikan-kebaikan dalam agama. Kemudian, keutamaan sujud yang lain adalah keadaan yang diharapkan pengabulan doa oleh Allah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Muslim, "Nuhitu an aqra'a al-Qur'an raqi'an aw sajidan." فَأَمَّا الرُّقُوعُ فَعَظِّمُوا فِيهِ الرَّبَّ وَأَمَّا السُّجُودُ فَاجْتَهِدُوا فِي الدُّعَى فَقَمِنٌ أَنْ يُسْتَجَابُ لَكُمْ. Sesungguhnya aku dilarang untuk membaca Al-Quran saat ruku dan saat sujud. Adapun ruku, maka agungkanlah Allah di dalamnya dengan mengucapkan Subhana Rabbiyal Azim. Adapun sujud, maka bersungguh-sungguhlah berdoa karena diharapkan dengan sangat dikabulkan doa kalian. Nah, ini beberapa keutamaan tentang sujud, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam wa sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu fik wa fik barak. Apabila seseorang sudah selesai salat dan kawan di sebelah memberitahukan bahwa salat yang dia lakukan kelebihan rakaat, bagaimana cara dia melakukan sujud sahwi? Maka jawabannya, dia setelah salam kan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian ada kawan dihike menapak, kelebihan kan tadi. Bagaimana? Kalau seandainya dia yakin dengan kawannya tadi, maka dia langsung sujud sahwi. Meskipun sudah ngomong, ah bujur kah? Eh bujur, aku memperhatikan nih kamu sholat. Maka kalau seandainya seperti itu, dia langsung, meskipun sudah ngomong, dia langsung apa? Sujud sahwi. Takbir, Allahu Akbar. Kemudian takbir lagi, Allahu Akbar. Kemudian takbir lagi, sujud, Allahu Akbar. Kemudian takbir lagi, Allahu Akbar. Baru salam lagi, tanpa tasyahud. Itu namanya sujud setelah salam. Ya. Tapi batasannya adalah jangan terlalu jauh. Ya, jangan terlalu jauh. Jadi misalkan dia sholat. Kemudian setelah itu kawannya pun, kawannya sebenarnya tahu dia kelebihan, ya. Mbah tuh kawannya, ayo kita makanan dulu gitu. Makan nasi kuning di Mama Putri situ habis segak sepiring. Mbah tuh ikam tadi pinanya kelebihan. Nah, ini nggak perlu sudah. Ya ini tidak perlu untuk sujud sahwi. Wallahu a'lam. Barakallahu fiik wa fiik barak. Saat jadi makmum ketika sujud malah terbaca doa ruku. Apakah harus melakukan sujud sahwi? Tidak. Nah ini bagus pertanyaan, ini jeli. Makmum kelupaan dalam perihal kewajiban sholat. Apa yang harus dilakukan? Sujud sahwi serongan kah? Atau tidak? Paham enggak pertanyaannya? Tidak. Tidak perlu, karena dia wajib mengikuti imam. Innama ju'ilal imamu liyutamma bih. Sesungguhnya imam itu dijadikan untuk diikuti. Wallahu a'lam. Barakallahu fikum wa fik barak. Apakah para salaf terdahulu memiliki bekas hitam karena sujudnya? Nah, ini penting. Ini ada ustadz kita yang jadi blunder dengan orang-orang yang tidak suka dengan beliau. Akhirnya beliau dihinakan dan semisalnya. Yang dimaksud dalam ayat tadi, Muhammadun Rasulullah walladzina ma'ahum asyidda'u 'alal kuffar rahama'u bainahum tarahum ruk'an sujadan bagaimana ayatnya? Tarahum ruk'an sujadan yabtaghuna min fadlillah. Bukan itu. Simahum fi wujuhihim min athari sujud. Bekas ibadah mereka di wajah-wajah mereka akibat sujud. Ya. Kalau Anda baca tafsir dari ayat ini, maksudnya adalah bukan bekas hitam gara-gara sujud. Sampai akhirnya ada kesimpulan bahwa Nabi Muhammad SAW pun hitam jidatnya. Enggak ada riwayatnya seperti itu. Jangan ngarang-ngarang. Ya. Tetapi yang benar adalah bekas di wajah tersebut adalah bekas ibadah. Makanya Abdullah bin Abbas mengatakan, inna litta'ati nuran fil wajh, walil ma'siyati zulmun sawadun fil wajh, sawadan fil wajh. Sesungguhnya ketaatan berdampak cahaya pada wajah. Nah, itu yang disebut dengan bekas, ya. Bekas simahum fi wujuhim, bekas pada wajah mereka akibat sujud, itu maksudnya. Anda lihat saja, bedakan orang yang tidak pernah sholat dengan orang yang ahli sholat, beda wajahnya. Meskipun mohon maaf, yang ahli sholat ini kulitnya putih tua. Ya, yang ahli sholat ini kulitnya putih tuha, hitam pekat, tetapi dia terlihat bercahaya, bercahaya. Ya, itu maksudnya. Itu disebutkan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Lihat, silakan cek tafsir Imam Nukasir rahimahullah. Jadi jangan sampai menyimpulkan kemudian simahum fi wujuhi min athari sujud, tanda di wajah mereka akibat sujud, maksudnya tanda hitam. Bukan. Paham ya pada ikhwah? Makanya saya sering mengatakan, kembalilah kepada tafsiran para ulama, agar tidak mendatangkan pernyataan yang aneh-aneh. Asal kepikiran pas-pas gitu, langsung dipas-paskan. Ini enggak benar. Ya. Tetapi ustadz, kalau ada orang yang di dahinya hitam, apakah tercela? Maka jawabannya adalah, kalau memang itu bekas ibadah, semoga itu bermanfaat nanti di akhirat. Asalkan jangan menjadi taklif terlalu berlebih-lebihan, digisang nih. Akhirnya hirang. Enggak. Itu memang karena dia ahli sujud, banyak sholat, maka secara tidak langsung dia ada membekas. Kalaupun membekas, Dan kita pun tidak boleh juga suudzan dengan orang seperti itu. Bina kuat mana menggisangnya benarnya nih. Enggak. Jangan sampai disangka macam-macam ya. Wallahu a'lam. Apakah dahi saat sujud tidak boleh terhalang oleh sesuatu seperti rambut atau kopiah? Jawabannya tidak. Yang dilarang adalah hadis Rasul berbunyi, la nakuffu thauban wala sya'ran. Kita ketika sholat tidak melipat baju dan tidak mengibah rambut. Jadi kalau seandainya Anda sholatnya rambutnya panjang, kemudian ingin sujud, pas lagi sujud, kemudian dikibah begini, ini tidak benar. Ya, biarkan saja. Lalu Ustaz, nanti kalau rambutnya menutupi dahi saat sujud bagaimana? Ya, tetap sah, tidak ada ukuran tidak sah. Tidak ada beritanya tidak sah. Bukti nyatanya adalah tuh lutut Anda. Bukankah harus tertutup? Tidak harus terbuka. Betul tidak? Nah, seperti perempuan sholatnya kakinya harus tertutup. Dan itu tertutup. Tidak terkena tanah. Ini menunjukkan bahwasanya kalau tertutup dengan rambut, kopiah, misalkan ada orang pakai kopiah segini nih. Sujud sidinnya. Nah, pada saat itu ya, ya seseorang tidak mengapa sholat seperti itu. Ada sebagian waktu saya di Arab Saudi, ada orang-orang India, Pakistan, mereka kalau sujud, terutama Bangladesh kalau tidak salah, mereka itu kalau sholat mereka pakai sapu tangan mereka ikatkan, kemudian mereka seperti jadikan seperti kopiah. Ya. Ketika ditanya, salah satu fungsinya adalah agar rambutnya tidak menutupinya. Nah, ini tidak benar. Ya. Yang dilarang itu mengibahnya ketika mau sujud. Sudah sujud seperti biasa. Mau rambutnya kena, mau tidak rambutnya kena, tidak mengapa. Wallahu a'lam. Karena yang jadi ukuran adalah kata Nabi Muhammad SAW dalam hadis Abdullah bin Abbas, umirtu an asjuda ala sab'ati a'zum. Aku diperintahkan untuk sujud di atas 7 anggota. Kemudian beliau memberikan isyarat. 1, yaitu dahi dan hidung. Kemudian 2 dan 3, jari-jari telapak tangan dan jari jemari ke tangan. Kemudian 4 dan 5, lutut. 6 dan 7, jari jemari kaki. Itu yang diwajibkan untuk terkena anggota tubuh yang terkena tanah. Tetapi tidak mesti harus terkena tanah, tidak. Ya, tetapi yang penting dia terkena tanah saat sujud. Masuk di dalamnya juga hidung. Ustaz, hidungnya kada sampai ya, Pak. Maka pada saat itu enggak bisa dipaksa. Ya. Enggak sampai ya sudah, ya. Allahu a'lam. Apa bacaan duduk pertama dalam sujud sahwi yang sebelum sujud kedua? Baik, bagus pertanyaan ini. Maka jawabannya, belum ada riwayat antara bacaan yang dibaca saat duduk di antara 2 sujud sahwi. Belum ada riwayat. 1 ya itu. Yang kedua, terdapat hadis lemah untuk bacaan sujud sahwi, yaitu subhana man la yanamu wa la yashu, yang artinya maha suci Allah zat yang tidak tidur dan tidak lupa. Ini hadisnya lemah. Karena hadisnya lemah, tidak dapat dijadikan sandaran hukum untuk beramal. Karena tidak dapat dijadikan sandaran hukum untuk beramal, maka kembali kepada hukum asal bacaan sujud ketika sholat, yaitu subhana rabbiyal a'la. Subhana rabbiyal a'la. Wallahu a'lam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fik wa fik barak. Apakah tidak boleh melakukan sungkeman kepada orang tua saat walimahan sebagai bentuk penghormatan kepada orang tua? Jazakallahu khair. Yang jelas jangan sampai sujud. Intinya tidak boleh sujud. Kalau sungkeman itu dalam bentuk sujud, maka tidak diperbolehkan. Karena tidak ada sujud kecuali hanya kepada siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman, fasjudu lillah wa'budu. Sujudlah hanya kepada Allah dan beribadalah kepadanya. Paham ini? Ada yang lain lagi pertanyaan? Taib. Apa hukum bacaan Sami Allah liman hamidah bagi makmum? Terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama. Ada yang mengatakan bahwa makmum tidak membaca Sami Allah liman hamidah, tetapi langsung membaca Rabbana walakal hamdu. Berdasarkan hadis yang berbunyi, fa idza qala Sami Allah liman hamidah faqulu Rabbana walakal hamdu. Jika imam membaca Sami Allah liman hamidah, maka hendaklah makmum seluruhnya membaca Rabbana walakal hamdu. Di sini tidak disebutkan bahwasanya makmum membaca Sami Allah liman hamidah. Ini pendapat pertama. Pendapat yang kedua, makmum tetap membaca Sami Allah liman hamidah dengan dalil keumuman hadis yang berbunyi, shallu kama raaitumuni usalli. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Nah, ketika sholat, Nabi Muhammad SAW, kalau beliau bangun dari ruku, beliau membaca Sami Allah liman hamidah. Ini berlaku baik bagi imam ataupun makmum, menurut pendapat yang kedua. Wallahu a'lam, kerjakan selang-seling. Ya, kadang makmum membaca Sami Allah, kadang makmum tidak membaca langsung Rabbana walakal hamdu. Itu saya lebih condong kepada pendapat itu agar mengumpulkan dua pendapat ini. Dan dua-duanya sah apabila orang tidak membaca Sami Allah liman hamidah, salat makmumnya sah. Ya, karena dia sedang berimaman dan bacaan imam adalah bacaan untuk makmum. Wallahu a'lam. Tidak. Kalau seandainya orang di dalam sholat, kemudian dia langsung sujud, lupa ruku, berarti ketinggalan rukun. Tapi dia terus melaksanakan selanjutnya. Dari mulai sujud, duduk di antara dua sujud, kemudian sujud. Tapi itu tidak dianggap sebagai rakaat, satu rakaat. Kemudian dia bangun rakaat kedua dan itulah rakaat yang sah. Kenapa? Karena rakaat yang pertama tadi atau sebelumnya tadi cacat, kekurangan apa? Rukun. Tapi dia tidak boleh membatalkan sholatnya. Kenapa? Karena Allah berfirman, wala tubtilu a'malakum. Janganlah kalian batalkan amalan-amalan kalian. Jadi kalau seandainya ada orang ya sholat, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad, Allahu Akbar, langsung sujud, pas sujud ingat ruku belum tadi, maka ini tidak boleh dibatalkan. Basagin pulang, enggak boleh dibatalkan. Teruskan sholatnya sampai dia bangun lagi dan rakaat sebelumnya tidak dianggap. Kenapa? Karena ketinggalan rukun. Paham? Cukup kiranya, kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan pengumuman, ini bab baru. Semestinya bisa berhadir dari malam ini dan jangan pernah absen. Dan juga kaum muslimin yang lain diajak. Karena bab baru biasanya ada semangat baru. Itu satu. Yang kedua, Saya ingin mengingatkan besok libur. Ya, besok libur karena setiap Selasa pekan pertama saya ada kegiatan, maka diliburkan. Kalau seandainya pengurus masjid ingin mengisi dengan ustadz yang lain, maka dipersilakan. Tapi kajian saya yaitu berupa fiqhus sirah nabawiyah, fiqih sejarah Nabi Muhammad SAW diliburkan. Wallahu a'lam. Yang ketiga yaitu sebentar lagi kita akan selesai dari kitab Tauhid. Dan yang akan kita bahas setelah kitab Tauhid adalah pembatal-pembatal keislaman. Dan saya sudah berpesan kepada para ikhwah yang menjual buku untuk menyediakannya agar jamaah sekalian bisa membelinya. Ya, agar jamaah sekalian bisa membelinya. Jadi beberapa pertemuan lagi, mungkin dua pertemuan selesai membaca kitab Tauhid. Ini tiga pengumuman. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.